Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang Kitabul Jinayat. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, maka saya bawakan terlebih dahulu sebagai mukaddimah tentang makna al-jinayah dan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah itu. Al-jinayah lughatan, menurut bahasa, maknanya adalah at-ta'addi ala badanin aw malin aw irdin. Al-jinayah menurut bahasa maknanya adalah at-ta'addi ala badanin, pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap badan, au malin atau terhadap harta, au irdin atau terhadap kehormatan. Itu makna al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa. At-ta'addi ala badanin aw malin aw irdin, pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap badan atau harta atau kehormatan. Adapun makna al-jinayah menurut istilah syariat adalah at-ta'addi 'alal badani bima yujibu qisasan aw malan. Al-jinayah menurut istilah syariat adalah at-ta'addi 'alal badan, pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap badan, bima yujibu qisasan, dengan pelanggaran yang mengharuskan, yang mewajibkan adanya qisas, au malan atau harta. Ini makna al-jinayah menurut istilah syariat. Sehingga makna al-jinayah menurut istilah syariat ini lebih khusus dibandingkan makna al-jinayah menurut lughah. Makna al-jinayah menurut istilah syariat lebih khusus dibandingkan makna al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa. Dan yang seperti itu adalah yang ghalib, pada umumnya seperti itu. makna menurut istilah lebih khusus daripada makna menurut bahasa. Makna menurut bahasa lebih luas daripada makna menurut istilah. Demikian juga tentang al-jinayah. Makna menurut lughah, makna menurut bahasa lebih luas. Itu segala tindak pelanggaran, segala tindak kejahatan, baik itu terhadap badan atau harta atau kehormatan, itu semuanya namanya al-jinayah, tapi menurut bahasa. Tindak kezaliman terhadap harta, merusak harta orang lain, merampok, mencuri atau yang lainnya, itu termasuk al-jinayah. Merusak kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu juga termasuk al-jinayah. Demikian juga membunuh orang, melukai orang, mencidrai orang atau badannya orang, itu juga termasuk al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa. Tapi al-jinayah menurut istilah itu adalah lebih khusus, yaitu at-ta'addi 'alal badan, tindak pelanggaran kejahatan terhadap badan dengan pelanggaran yang mewajibkan, mengharuskan adanya qisas, atau yang mengharuskan mewajibkan adanya mal. Maksudnya adalah diat atau denda. Ya. Seorang membunuh orang lain dengan sengaja, mengharuskan adanya qisas atau adanya diat denda pembunuhan. Itu namanya al-jinayah. Seorang memotong anggota badan orang lain dengan sengaja, itu mengharuskan adanya qisas atau denda diganti dengan harta. Itu namanya al-jinayah. Adapun kalau tindak pelanggaran kejahatan terhadap harta, terhadap kehormatan, menurut istilah itu bukan al-jinayah. Sehingga makna al-jinayah menurut istilah lebih khusus daripada makna al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa. Makna al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa lebih umum, lebih luas daripada makna al-jinayah menurut istilah. Dan yang digandaki di sini adalah al-jinayah menurut istilah syariah. Kemudian al-jinayah ini adalah perkara yang muharramah, perkara yang diharamkan secara mutlak. Baik al-jinayah menurut lughah, menurut bahasa, maupun al-jinayah menurut istilah, semuanya adalah diharamkan. Semuanya diharamkan. Sehingga al-jinayah muharramah, mutlakan diharamkan secara mutlak. Apakah jinayah, tindak kejahatan, pelanggaran terhadap badan atau harta atau kehormatan, itu haram. Dan haramnya ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dasar haramnya al-jinayah itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dalil dari Al-Quran ini banyak. Di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya dan Allah menyediakan, menyiapkan untuknya azab yang besar. An-Nisa 93. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang haramnya al-jinayah. Dalil dari sunnah, dari hadis adalah hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Dan dalil yang lebih umum adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang Nabi SAW bersabda ketika beliau berkhutbah. Di saat kaum muslimin berkumpul pada haji wada. Ketika beliau berada di Mina atau di Arafah, beliau bersabda di antara isi khutbah beliau, beliau menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Artinya darah-darah kalian haram dialirkan. Harta benda kalian haram diambil dengan cara yang tidak hak, kehormatan kalian haram dirusak oleh kalian. Ini hadis yang menunjukkan tentang haramnya al-jinayah. Dan ini umum mencakup jinayah terhadap kehormatan, terhadap harta, dan juga jiwa. Dalam hal ini para ulama telah ijma, telah sepakat tentang haramnya. Dan juga qiyas yang sahih menunjukkan tentang haramnya al-jinayah. Dan jinayah yang paling besar. Ya, jinayah yang paling besar adalah al-jinayah ala nafsi. Ya, tindak kejahatan, pelanggaran terhadap jiwa, yaitu pembunuhan. Ya, itu jinayah yang paling besar. Jadi qatlun nafsi a'zamu ma yakunu min adh-dhunub ba'da syirki. Membunuh orang itu adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Sehingga al-jinayah al-nafs, kejahatan terhadap jiwa, itu a'zamul jinayat, jinayah yang paling besar. Dosanya paling besar setelah kesyirikan. Dan hukumannya juga berat. Dan ini yang akan kita baca, yang akan kita bahas di dalam bab ini. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama di dalam bab ini, atau hadis yang ke 1107, apa, hadis 1187 dari awal. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda thalathin, athayyibu az-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Muttafaqun alaih. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darahnya seorang muslim. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bersyahadat bahwasanya saya adalah Rasulullah. Illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Atsayyibuz zani, yang pertama adalah atsayyibuz zani. Atsayyibuz zani yaitu orang yang telah menikah berzina. Wa nafsu bin nafsi, yang kedua adalah membunuh orang. Membunuh orang maka dibunuh, itu qisas karena membunuh orang. Yang ketiga wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, itu murtad. Al-mufariqi, itu yang memisahkan dari al-jamaah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, darah seorang muslim tidak halal. Apa? Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bersaksi, bersyahadat bahwasanya saya adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah orang yang telah menikah berzina. Yang kedua, kisos karena membunuh, atau orang yang membunuh orang maka dikisos. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang murtad, yang memisahkan dari al-jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillu damum ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Maksud tidak halal darah seorang muslim itu adalah tidak halal membunuh seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim itu maksudnya adalah tidak halal yaqtuluhu, membunuh orang muslim. Disebutkan darah karena pada umumnya membunuh itu adalah dengan mengalirkan darah. Membunuh dengan senjata sehingga darah mengalir. Karena keumuman membunuh itu dengan mengalirkan darah, maka berdasarkan keumuman ini diambil satu istilah, ya, mengalirkan darah itu artinya membunuh. Walaupun terkadang membunuh itu juga tanpa dengan mengalirkan darah, tapi disebut juga dengan istilah mengalirkan darah. Ya. Darah muslim itu maksudnya adalah membunuh orang Islam. Diistilahkan seperti itu karena umumnya, dan istilah ini dibangun di atas dasar keumuman. Sehingga walaupun membunuhnya itu tidak dengan mengalirkan darah, itu juga masuk ke dalam istilah ini. Dan sering banyak suatu istilah suatu nama itu dengan menggunakan keumuman. Seperti sholat dinamakan sholat. Kenapa? Sholat itu maknanya doa menurut bahasa. Dinamakan seperti itu karena sholat itu mayoritasnya berisikan doa. Tetapi bukan berarti yang namanya sholat hanya doa saja. Tidak. Keumuman membunuh itu dengan mengalirkan darah. Bukan berarti yang membunuh dengan tidak mengalirkan darah tidak masuk dalam istilah itu. Semua bentuk pembunuhan masuk dalam istilah tersebut. Tidak halal membunuh seorang muslim. Disebutkan di sini dengan istilah damu mri'in muslimin, darah seorang muslim. Dan di hadis setelah ini, hadis Aisyah yang ada di nomor 1188, ini disebutkan dengan penyebutan yang lebih khusus. Dan ini menafsirkan pada hadis yang sedang kita baca. Di hadis Aisyah disebutkan, la yahillu qatlu muslimin. Tidak halal membunuh orang Islam. Ya. Dalam hadis yang sedang kita baca disebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan damu mri'in muslimin di sini adalah membunuh orang Islam. Sebagaimana disebutkan di hadis Aisyah yang setelahnya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang telah bersyahadat, bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah wa anna rasulullah, maksudnya adalah wa anna muhammadan rasulullah. Orang Islam yang sudah bersaksi ini menguatkan, menafsirkan kalimat yang sebelumnya, bahwa orang Islam itu adalah orang yang telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Ya. Orang Islam itu adalah orang yang dia telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Itu orang Islam. Ya. Sehingga jumlah yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah itu adalah sebagai tafsir dari jumlah dari kalimat yang sebelumnya. Ya. Muslim ditafsirkan dengan yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Orang Islam itu adalah orang yang telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu orang Islam. Nah. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan illa bi ihda thalathin, membunuh orang Islam itu haram kecuali karena satu di antara tiga. Karena satu di antara tiga. Orang Islam tapi melakukan satu di antara tiga atau terjatuh pada satu di antara tiga, maka halal darahnya. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Ada yang diharokati dengan as-sayyibiz zani. Dua-duanya benar. As-sayyibuz zani benar, as-sayyibiz zani juga benar. Kalau dibaca as-sayyibu itu berarti menurut ilmu nahwu itu adalah sebagai khobar. Khobar lil mubtada mahdhuf. Khobar bagi mubtada yang mahdhuf, mubtada yang dihilangkan. Illa bi'ihda thalathin wa huwa at-thayyibuz zani. Kalau dibaca at-thayyibuz zani dengan kasrah, Al-sayyibi zani wa nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi, itu juga benar kedudukannya dalam nahwu sebagai badal. Sehingga kasrah, karena mubdalnya kasrah, maka ikut kasrah. Sehingga kalau yang punya di dalam kitab di situ tertulis al-sayyibi zani wa nafsu bin nafsi wa tariki li dinihi, itu tidak salah, itu benar. Enggak usah dicoret. Yang di situ diharokati as-sayyibi zani wa nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi juga benar. Enggak usah dicoret. Nah. Yang pertama as-sayyibi zani. As-sayyibi zani. As-sayyib. As-sayyib ini artinya adalah huwa alladhi jama'a zawjatahu binikahin sahihin. Orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sahih dan dalam pernikahan itu telah melakukan hubungan suami istri, itu namanya as-sayyib, pria atau wanita, laki atau perempuan yang sudah menikah dan dalam pernikahan sudah menikah dengan pernikahan yang sah dan dalam pernikahan yang sah itu sudah melakukan hubungan suami istri, itu disebut as-sayyib. Barangkali ada yang di buku ditulis atau diterjemahkan dengan apa? Kecuali dengan satu di antara tiga. Yang pertama ada ya yang diterjemahkan janda yang berzina. Ya, begitu. Itu terjemahan kurang tepat. Bukan cuma janda saja, as-sayyib itu artinya adalah orang laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan pernikahan yang sah dan dalam pernikahan itu sudah melakukan hubungan suami istri, itu sayyid, laki atau perempuan sama ya. Jadi as-sayyibu zani itu adalah orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah dan dalam pernikahan yang sah itu sudah melakukan hubungan suami istri, dan orang itu orang yang baligh dan berakal. Sehingga as-sayyib ini sama dengan istilah muhsan. Itu nanti disebutkan di hadis berikutnya. Zanin muhsan. Muhsan dengan sayyib itu sama maknanya. Muhsan dengan sayyib itu sama maknanya. Dan syarat ihsan, syarat muhsan itu ada lima. Yang pertama itu menikah. Ya. Nah, syaratnya as-sayyib atau muhsan itu syaratnya lima. Nah, yaitu menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, kemudian balik berakal, merdeka ya. Menikah dengan pernikahan yang sah, telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah itu balig, berakal, merdeka, itu muhsan lima. Nah, kalau orang yang sudah memenuhi lima perkara ini kemudian berzina disebut as-sayyibuz-zani atau disebut dengan zani muhsan, zina muhsan. Itu yang pertama. Yang dengan itu menjadikan halal darahnya, itu maksudnya dihukum rajam hatta yamut, yurjam hatta yamut. Dirajam sampai meninggal. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Atau wan nafsi bin nafsi, sama. Ini maknanya adalah qisas. Orang yang membunuh orang lain maka dihukum bunuh, an-nafsu bin nafsi ya. Nyawa ditebus nyawa ya. An-nafsu bin nafsi, nyawa ditebus nyawa. Artinya orang yang membunuh orang lain maka dihukum bunuh. Ini yang namanya qisas. Jadi yang kedua itu darah orang muslim itu haram kecuali karena qisas, karena orang muslim itu membunuh orang lain dengan sengaja, maka dihukum bunuh, yaitu qisas. Kemudian yang ketiga, watariki lidinihi atau watariku lidinihi. Atariku lidinihi itu maksudnya adalah al-murtad anil Islam. Orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam ini disebut al-mufariq lil jamaah. Orang yang memisahkan diri dari al-jamaah. Orang yang murtad keluar dari Islam itu halal darahnya. Rasulullah menyatakan darah orang Islam itu haram. Artinya membunuh orang Islam itu haram. Dan orang murtad itu kan bukan orang Islam, ya kan? Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya itu adalah orang yang murtad itu tadinya orang Islam. Karena dia murtad, maka orang Islam yang murtad, maka darahnya halal. Nah. Yang pertama thayyibu zani, ya, itu ala sabilil wujub, hukuman itu hukuman yang wajib, namun yang menegakkan itu adalah penguasa. Yang kedua an-nafsu binafsi qisas, ini ala sabilil jawaz, hukumnya jawaz, boleh. Kenapa? Karena itu tergantung dari keluarganya. Kalau keluarganya tidak menuntut, tidak menghendaki qisas, tapi menghendakinya sisi yang lain, yaitu dengan diat dimaafkan dan ada diat pembunuhan. Berapa? 1000 atau 100 unta? Itu nanti akan kita baca insyaallah. Kalau mas ada ketentuannya sekian, kalau unta sekian. Nah, sehingga tentang qisas ini hukum ala sabilil jawaz, ya boleh. Kemudian yang berikutnya watariki lidinihi, orang murtad hukumnya hukum bunuh, ini ala sabilil wujub, hukumnya wajib, tapi yustatab setelah dimintai taubatnya. Baik, penjelasan tentang hadis ini lebih lanjut dan faedah-faedah dari hadis ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktu isya telah masuk. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.